seandainya ada dalil yang memalingkannya dari makna wajib. Dan terdapat hadis-hadis yang menunjukkan bahwa perintah itu tidak bermakna wajib, tetapi dia bermakna mustahab. Ada lagi pendapat ulama mengatakan dia ini adalah sunnah muakkadah. Ya, ini dia sunnah tidak sampai kepada wajib, namun kedudukannya lebih mendekat kepada wajib, maka tidaklah pantas bagi seorang yang memiliki kesempatan untuk untuk mandi sebelum dia mendatangi sholat Jumat. Apakah mandinya ini pada hari itu atau pagi? Di sini disebutkan, idza arada ahadukum an ya'tiyal jum'ah wa yaghtasil. Apabila salah seorang di antaramu ingin mendatangi, ya, man aradal maji, siapa yang ingin mendatangi sholat Jumat. Ini menunjukkan bahwa mandinya itu adalah sebelum berangkat. Nah, kalau kita lihat dalam hadis yang disebutkan tadi, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha tentang orang-orang yang datang dari awali. Awali itu adalah pinggiran dari Masjid Nabawi, ya, dari kota Madinah. Maka butuh waktu bagi mereka untuk jalan. Ya, dan untuk jalan aja mereka berkeringat. Nah, jadi kita melihat hikmahnya adalah ketika kita mandi datang ke sholat Jumat, kita dalam keadaan yang lebih sempurna. Karena kita akan berkumpul dengan jumlah orang yang banyak. Ya, maka hendaklah kita tampil atau kondisi kita dalam kondisi yang lebih maksimal dan lebih baik. Nah, sabar. Ahsanallahu ilaikum. Bab at-tibb was-siwak yawm al-jum'ah. قال حدثنا عمرو بن سواد العامري قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث أن سعيد بن أبي هلال وبكير بن الأشج حدثاه عن أبي بكر بن المنكدر عن عمرو بن سليم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه أن رسول الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة على كل محتلم وسواك ويمس من الطيب ما قدر عليه إلا أن بكيرا لم يذكر عبد الرحمن وقال في الطيب ولو من طيب المرأة. وقال حدثنا حسن الحلواني قال حدثنا الروح ابن عبادة قال حدثنا ابن جريج حاء وقال حدثني محمد ابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني إبراهيم ابن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه أنه ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل يوم الجمعة. قال طاووس فقلت لابن عباس ويمص طيبا أو دهنا إن كان عند أهله. قال لا أعلمه. وقال حدثناه إسحاق ابن إبراهيم قال أخبرنا محمد ابن بكر حاء وقال حدثنا هارون ابن عبد الله قال حدثنا الضحاك ابن مخلد كلاهما عن ابن جريج بهذا الإسناد. وقال حدثني محمد ابن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا مهيب قال حدثنا عبد الله ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حق لله على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يغسل رأسه وجسده. نعم. باب الطيب والسواك yaumal jum'ah. At-tib itu harum-haruman. Siwak yaitu menggosok gigi. Siwak bisa disebut kepada alat yang dipakai, bisa juga dengan kepada perbuatan yang melakukan. Yaitu kata Nabi SAW, siwaku mataharatun lil fam mardatun lil rabb. Siwak itu adalah pembersih untuk mulut dan diridhai oleh Allah, oleh Rabb. Maksud dari siwak itu bukan alat, bukan ke gigi, ke mulut, dia tidak akan bersih. Jadi maksudnya adalah menggosok gigi itu adalah pembersih untuk mulut dan diridhai oleh Allah. Adapun siwak bermakna alat, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dia mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam iza istayqadha min naumi yasusu fahu bisiwak. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada bangun dari tidur, Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ghuslu yaumal jum'ati ala kulli muhtalimin wa siwakun wa yamassu min at-tibi ma qadara alaihi. Mandi pada mandi hari Jumat ala kulli muhtalimin diwajibkan atas orang yang sudah baligh. Wasiwakun begitu juga dengan siwak. Wayamassu min at-tibi ma qadara alaihi, dan dia memakai, menyentuh dari wangi-wangian apa yang mampu dia lakukan. Illa anna Bukairan lam yadhkur Abdurrahman. Hanya saja Bukair tidak menyebutkan Abdurrahman, yakni Abdurrahman bin Abi Said Al-Khudri. Waqala fi at-tib walau min tib imra'ah. Ya, di dalam bab tib disebutkan walaupun dia memakai wangi-wangian untuk perempuan. Kemudian hadis yang kedua dari Ibn Abbas, annahu dzakara qaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia menyebutkan sabda Nabi di dalam mandi pada hari Jumat. Taus mengatakan, aku mengatakan kepada Abbas, wa yamussu tiban aw duhna in kana 'inda ahlihi. Qala la a'lamuhu. Yani memakai tib dan minyak. Jika seandainya ada di keluarganya, bagaimana, apakah memakai juga minyak? Qala a'lamu, aku tidak mengetahuinya, kata beliau. Kemudian hadis yang terakhir yang dibaca tadi dari Abi Hurairah, haqqun lillahi ala kulli muslimin an yaghtasila fi kulli sab'ati ayamin yaghsilu ra'sahu wa jasadah, merupakan hak untuk Allah atas setiap muslim untuk mandi pada setiap 7 hari, mandi yang dia membersihkan atau mencuci kepala dan jasadnya. Imam Nawawi mencantumkan di sini qawluhu idza arada ahadukum an yaghtisa an ya'ti al-jum'ata falyaghtasil. Siapa yang ingin di antaramu yang mendatangi Jumat, hendaklah dia mandi. Wa ghuslu jum'ati wajibun ala kulli muhtalim. Mandi Jumat wajib atas setiap muhtalim yang sudah baligh. Fal hadits al-awwal zahirun fi anna al-ghusla mashru'un li kulli man arada al-jum'ata min ar-rijal. Sawa'un al-baligh wassabi al-mumayyiz. Hadis yang pertama ini zahirnya ya tampak sekali jelas bahwasanya mandi itu disyariatkan untuk setiap orang yang ingin mendatangi Jumat dari kalangan laki-laki. baik dia yang sudah baligh ataupun masih anak-anak yang mumayyiz. Wathani, ya, yang maksudnya idza arada ahadukum ayyatal jum'ah falyaghtasil. Ini hadis pertama. Ini umum sifatnya. Disuruh untuk mandi siapa yang ingin menghadir sholat Jumat, baik yang dewasa maupun yang kanak-kanak atau anak-anak yang sudah mumayyiz. Hadis yang kedua, wal ghusl jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Mandi ghusl jum'ati, mandi Jumat wajib ada setiap yang mimpi, yang bermimpi. Ini sharih fil baligh. Ini nyata dinaskan untuk orang yang sudah baligh. Wa fi hadis akhar alfadun taqtadi dukhulun nisa. Pada hadis-hadis yang lain, ya, ada lafaz yang mengisyaratkan masuk ke dalamnya hadis itu juga kaum wanita. Ke hadis man ightasala fal ghusl afdal. Seperti siapa yang mandi maka mandi adalah baik. Ya, ini lebih umum lagi. Fa yuqalu fil jam'i bain al ahadith. Maka ada tiga kondisi. Ada yang hadisnya sepertinya umum untuk laki-laki karena menghadir sholat Jumat. Ya. Maka umum pada laki-laki baik dia dewasa atau masih kanak-kanak. Satu hadis yang lain lebih mengkhususkan kepada yang sudah baligh. Hadis yang lain malah umum. Mandi hari Jumat. Ya. Siapa yang mandi hari Jumat? Maka bagaimana kita mengkompromikan hadis-hadis ini? Beliau mengatakan annal ghusla yustahabbu li kulli muridil jum'ah. Mandi ini dianjurkan bagi setiap orang yang ingin Jumat. Wa mutaakkidun fi haqqi dhukuri akthar min nisa minan nisa. Maka lebih ditekankan di mandi itu terhadap laki-laki melebihi dari perempuan. Li'annahu fi haqqihinna qaribun min at-talab wa muta'akkidun fi haqqi al-balighin akthar min subyan. Nah, karena kalau wanita, ya, hanya sepertinya sedikit dituntut. Kemudian pada orang yang baligh lebih ditekankan daripada masih anak-anak. Yani anak-anak yang hadir sholat Jumat yang sudah mumayyiz. Wa madhhabuna al-mashhur. Menurut mazhab kita yang masyhur, yakni Syafi'i, annahu yustahabbu li kulli muridin laha, dianjurkan pada setiap yang ingin sholat Jumat. Pokoknya siapapun yang ingin sholat Jumat, maka dianjurkan baginya untuk mandi. Ya. Wa fi wajhin li istihbab li ashabina yustahabbu lidhukur khasah. Ada lagi berpendapat itu adalah khusus untuk laki-laki saja. Ya. Wa fi wajhin yustahabbu liman yalzimuhu al-jum'a duna an-nisa was-sibyan wal-'abid wal-musafirin. Dalam sisi yang lain dianjurkan menurut mazhab Syafi'iyah dianjurkan bagi orang yang wajib salat Jumat. Tidak wanita, karena wanita tidak wajib. Tidak juga anak-anak, karena anak-anak tidak wajib. Tidak juga kepada budak, karena budak tidak wajib. Ya. Dan juga musafir. طيب قوله غسل يوم الجمعة على كل محتال من وسواك ويمس طيبا من الطيب ما قدر عليه يا ini disebutkan di sini bahwa walaysa fihi dzikru wajib. Pada hadis ini tidak ada yang menyebutkan tentang mandi, bersiwak, memakai wangi-wangian itu adalah wajib. Tidak ada disebutkan begitu. Ya. Qawluhu, perkataan Nabi, siwakun ya musutibu, ma'nahu yusannu siwak wa masutib. Yaitu dianjurkan untuk bersiwak, yakni menggosok gigi dan memakai wangi-wangian. Tapi ini yang dapat kita sampaikan pada pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Yang intinya bahwa bagi seorang yang datang sholat Jumat, hendaklah dia mandi, dianjurkan mandi, dianjurkan untuk memaksimalkan kondisinya dengan membersihkan juga mulutnya, yaitu menggosok gigi dan memakai wangi-wangian, karena pada hari itu adalah tempat dia berkumpul dengan yang lain. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.